Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bitaqwallaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayat 280-281 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Wa in, dan jika karena ada du yang mempunyai usrotin, kesulitan, fanazirotun, maka tempo atau waktu, atau berilah waktu, berilah tempo, ila maisarah, kepada orang yang kesulitan tadi. Wa anta soddaku, dan bahwa tasoddako, kalian mensoddakohkan, khairul lakum, itu lebih baik buat kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Wattaku, dan takutlah, yauman, pada hari turja'una, kalian dikembalikan. Turja'una, kalian dikembalikan, fi, di dalamnya, ilallah, kepada Allah. Tsumma, kemudian tuwafa, kalian disempurnakan. Tsumma, kemudian tuwafa, kalian disempurnakan. Kullu nafsin, tiap-tiap diri, maka sahabat, apa yang telah dia usahakan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak didzalimi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang ayat-ayat yang ada kaitannya dengan riba. Dan pada petang hari ini, kita masih membahas tentang riba, atau masih ada hubungannya dengan riba ya. Dulu, di masa jahiliyah, ketika seseorang itu hutang kepada orang lain, misalnya A itu berhutang kepada si B, kemudian minta waktu, katakanlah 5 bulan misalnya. Sesudah 5 bulan, si B ini tidak bisa mengembalikan secara penuh atau bahkan belum dikembalikan sama sekali. Ya, jadi utangnya misalnya, ya katalah kepada si B utang 50 juta misalnya gitu. Nah, semuanya ini 5 bulan, nah 5 bulan itu belum dikembalikan entah sebagian atau seluruhnya. Maka di masa adat jahiliyah itu ada ketentuan kalau nanti kamu terlambat mengembalikan, maka nanti kamu harus yang bahasa kita nganai. Nganai itu ada tambahan. Ima antakdi wa ima anturbi. Jika engkau melunasi pada waktunya, tepat pada waktunya, tidak ada tambahan. Tapi jika engkau tidak bisa melunasi tepat pada waktunya, maka ada tambahan. Nah ini ya, jadi ribanya dulu dengan riba sekarang ini lebih parah riba sekarang ini. Karena lo riba dulu itu baru ada riba ketika jatuh tempo, belum bisa mengembalikan, baru kemudian dikenai tambahan gitu ya. Kalau sekarang dari awal itu sudah ada tambahannya. Dan nanti kalau pas jatuh tempo enggak bisa, maka nanti dari anakan menjadi cucu. Ya. Mungkin dari cucu nanti bisa menjadi cicit dan sebagainya. Jadi anak ewe di anak nanti. Nah, ini kalau di masa sekarang. Nah, ayat yang kita baca tadi 280 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada orang yang meminjami tadi, jangan begitu. Jangan seperti kelakuan orang-orang jahiliyah. Kalau jatuh tempo ini enggak bisa ngelunasi, maka ada tambahan. Yang sekarang ada istilahnya ada denda, gitu nggih. Jadi denda itu juga bagian dari riba ini. Maka dipesan oleh Allah, lah caranya gimana? Caranya wa in kana du usratin. Jika ada orang yang berkesulitan, jadi memang kesulitannya betul dia. Ini yang perlu saya sampaikan dulu, niki dalil dinggo wong sing ngutangi. Mboten dalil sing dinggo sing apa? Mboten dalil untuk orang yang utang. Nggih, nanti kebalik nanti kalau ini, karena nanti kalau diterapkan pada posisi terbalik lucu nanti ya. Saya bahas dulu ya, sampai selesai dulu. Jadi buat orang yang dia ini dipinjami, nggih. Buat orang yang dia itu dipinjami, kemudian duwe nggih yang meminjam itu dia kesulitan bayar. Jadi kesulitan itu memang kesulitan. Karena kadang-kadang ini juga kesalahan juga nggih dari masyarakat, ketika diutang itu randang disaur-saur, ning kadang-kadang ketika duit padahal dia diutang niku dinggo butuh liyo gitu nggih. Nah, ini sing salah sapa? Lah ini nggih, nanti kadang-kadang terjadi begitu di dalam masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang sing ngutangi. Kalau ada orang yang hutang kepada kamu, kemudian orang yang hutang itu punya kesulitan, rong iso nyaur, jatuh temponya belum bisa, jangan kamu beri tambahan, jangan kamu beri anaan. Tapi gimana? Tapi fanaziratun ila maisarah, berilah tempo lagi. Nih, dikasih tempo. Jadi misalnya jatuhnya 3 bulan misalnya. Nah, 3 bulan kok durung iso nyaur, ya wis tak kei waktu 1 bulan lagi lah. Nah, gitu. Apik to nggih niki nggih. Nah. Neng sekali lagi ini untuk orang yang ngutangi ini. Nah, keutamanya apa? Ini akan saya bacakan sebuah hadis ya. Keutamaan orang yang memberikan kelonggaran kepada orang sing ngutangi. Tadi misalnya minta waktu 5 bulan. Saya bacakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan bapaknya, dari jalan Sulaiman bin Buraidah, dari bapak berarti dari Buraidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man andoro muksiron." Siapa yang memberi tempo untuk orang yang sulit? Maksudnya siapa yang ngasih utangan? Misalnya saya randidit, saya utang kepada Zuhri, gitu nggih. Tak kei waktu 5 bulan misalnya gitu nggih. Apa? Zuhri ngasih waktu pada saya 5 bulan. Saya utang 1 juta misalnya. Maka falahu bikuli yaumin misluhu sadaqah. Maka selama 5 bulan itu Zuhri itu setiap hari bagikan sedekah uang yang dipinjamkan itu kepada saya tadi. Minjami 1 juta, maka setiap hari Zuhri sedekah sebanyak berapa? 1 juta. Selama 5 bulan. Maka yang kepengin sedekah dengan cara begitu monggo, duitnya nanti insyaallah balik. Lah kalau kayak gini pilih utang atau pilih ngutangi ini. Lah kemudian misalnya tadi 5 bulan jatuh tempo tadi belum bisa saya ngembalikan hajuri ya wis tak kayak waktu 10 bulan neh lah gitu nggih. Nah, misalnya begitu nggih. Maka Zuhri tadi setiap hari bersedekah apa yang diutangkan itu tadi 2 kali lipat. Utangnya tadi berapa? 1 juta. Maka pada yang 10 bulan berikutnya tadi yang sudah jatuh temponya sudah kemudian dikasih tempo lagi tadi, maka setiap hari itu bersedekah 1 juta kali 2. Nah, 2 juta setiap hari selama hutang itu lunas. Lah nanti pada bulan ke-10 durung iso lagi. Anjur ya sak waktu 3 tahun lah. Nah, gitu ya. Misalnya begitu maka ini dikelipatkan lagi lalu dikuli yamin sedekah qabla ayakhilat dainu. Jadi dilipat gandakan lagi sampai utang itu dihalalkan. Nah. Kalau nanti kan ada perintah jika itu dihalalkan akan lebih baik. Lah nanti dihalalkan maka pahalanya juga lebih banyak lagi. Nah, sekali lagi bapak-bapak ini buat orang sing ngutangke, bukan buat orang sing utang. Lah nanti kalau itu buat sing utang nanti lucu gimana? Ditagih, gue kira ngerti dalil loh. Wong dalil iki cetho yen ngutangi kon ngeki tempo, gen ganjarane akeh kok malah nagih aku ora pengin ganjaran pokoke iki. Nah. Ora cetho kowe iki ndutang. Malah sing nagih diutang apa di. Nah, nggih. Lah ini salah kayak gitu ya. Maka kadang-kadang dalil itu pengetrapannya berbeda. Ada dalil lain dalam hal ini, nggih. Untuk orang yang utang itu dalilnya apabila engkau itu sudah punya uang maka cepatlah untuk nyaurnya, lebih cepat lebih baik itu nggih. Kemudian untuk orang sing ngutangi maka dalilnya berilah tempo apabila dia belum bisa mengembalikan, berilah tempo. Niki yang dibalik lucu tadi ketika ditagih ini utangmu iki jatuh tempo lho iki ora ngerti agama kok iki. Wong dalile nek apabila engko memberi, apabila kamu punya utang, ngutangke kon ngasih tempo. Kuwi kok ora ngerti tempo aku, ora ngerti radong agama ya kowe. Terus sing diutang, sing ngutange nggih dalil. Iki nek dalile yen kowe diutang kon ndang nyaur iki, ndang dicaur iki dalile yo enak. Gitu nggih. Maka letak pendalilan itu tentunya berbeda-beda. Iya. Kemudian saya lanjutkan, wa anta sodaku dan jika engkau mensodakohkan, jadi wes gandeng wes kita wes raiso nyaur wes, ya. Maka wes tak sodakoh tak ikhlas kewe lah. Nah, ya. itu khairul lakum, lebih baik buat kalian. Kalian ini kalian siapa? Sing utang apa sing utangke? Sing utangke lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya itu lebih besar. Atau paling tidak salah satu cara memberikan kelonggaran itu dengan cara ya wis nyaur separuh lah gitu nggih. Nah, itu juga satu kebaikan. Tetapi Bapak monggo nggih, kita masing-masing pihak ini menempatkan pada tempatnya. Sing ngutangke itu juga kalau bisa memberikan tempo. Karena begini Bapak-bapak, kalau masing-masing pihak itu tidak saling mengikhlaskan sampai nanti matinya, maka nanti di hadapan Allah, nanti di akhirat, sekecil apapun utang itu, maka antara orang yang berhutang dan yang diutangke itu nanti akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau nanti di akhirat itu tidak ada orang yang mengikhlaskan, tidak ada. Karena di akhirat nanti semua itu orang itu butuh ganjaran lebih banyak. Walaupun ning dunia dia itu wong sing paling lomo, tapi nanti ning akhirat ketika dia ijik ngutangke ning wong liya, dia nanti akan menuntut. Maka yaum hari akhirat itu disebut dengan hari saling menuntut kayak gitu. Jadi misalnya bahkan nanti akan terjadi anak menuntut bapak, bapak akan menuntut anak. Itu akan terjadi nanti di akhirat. Kalau ning akhirat ning dunia terjadi. Ada ibu dituntut ke pengadilan hanya mengambil kayunya sang anak. Kan itu di kasus di mana itu? Sampai terjadi masuk ke pengadilan. Menebang bambunya anak itu sampai orang tuanya diperkarakan. Nah itu ning dunia lah. Nanti ning akhirat anak itu akan menuntut orang tua, orang tua itu akan menuntut anak. Ya. Itu dalilnya nanti di itu bahwa hak anak dari orang tua itu ayuh sana membaguskan nama. Maka nanti kalau orang tua ngasih nama kepada anak nama-nama jelek, nanti akhirat anak itu akan nuntut itu ayuh sina ismuhu membaguskan namanya. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua itu yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran. Maka kalau orang tua enggak mengajarkan Al-Quran kepada anak, nanti di akhirat anak itu akan menuntut kepada orang tua. Nah ini. Dia akan nuntut nanti. Dan yang ketiga, an-nikaha idza balagha, menikahkan apabila anak itu sudah dewasa, sudah baligh ini. Ya, kembali di sini. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, bahwa jika kita mengikhlaskan uang yang kita yang dipinjam oleh teman kita itu, maka pahalanya lebih baik, ya. Tapi kadang-kadang tadi ya, terjadi di masyarakat podo-podo orang ikhlaske. Nah, piye tak ikhlaske lah, dewe ketika duwe rezeki malah dienggo liya. Ketika orang duwe, nah, nggih. Alasane rung enek. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang saling menyalahkan. Nah, maka jangan sampai kita ini berbuat dolim. Karena memang sebuah kedoliman ya. Ketika kita itu punya utang, kemudian justru itu kita gunakan untuk yang lain, itu juga sebuah kedoliman. Sementara itu sudah jatuh temponya, ya. Itu sebuah kedoliman ini. Nah, kemudian wattaqu itu ya di ayat yang jenengan baca itu, dan takutlah di hari yang kalian itu, hari itu kalian dikembalikan. Dikembalikan kepada siapa? Ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Di semuanya, yaitu hari kiamat, semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa tuwaffa, kemudian disempurnakan. Maksudnya disempurnakan artinya setiap perbuatan itu akan dihisab, akan dihitung, dan bukan hanya dihitung, tapi juga akan dibalas. Sekecil apapun perbuatan itu akan dibalas, akan disempurnakan, akan dihitung, akan dihisab. Wa antum la tutlamun, wa hum la yutlamun, dan mereka tidak didolimi. Artinya tidak didolimi ini, dulu menjalani kebaikan, kok neng akhirat catatane ra ono, tidak akan terjadi begitu itu. Jadi Allah tidak akan berbuat dolim sekecil apapun. Dulu pernah kita nyingkir ke nopo puntung rokok misalnya, dari jalan kita masukkan ke tempat sampah, sekecil apapun lah itu. Itu nanti di akhirat tetap akan ada catatannya. Nah, walaupun sekecil itu, walaupun orang tidak melihat kebaikan kita, tapi di hadapan Allah, upaya kita yang kecil itu akan diperhitungkan, tidak akan didolimi, dan tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang tolong dibacakan pelajaran yang dapat diambil. Yeah. Jadi syariat Islam, aturan Islam mboten mengibadah, sholat, zikir, poso, haji, ini mboten nggih. Tapi termasuk juga di dalamnya dalam bab muamalah. Dalam hal utang piutang niku tenggen Islam nggih diatur. Dalam hal pernikahan, carane nikah nggih diatur. Dalam hal jual beli itu juga nganggo aturan Islam. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu dan terus sekalian, walaupun di dalam perkara muamalah, tapi kalau kita itu menggunakan tata cara Islam, maka kita itu menjadi bagian dari ibadah kita. Ini ya. Jadi misalnya utang piutang, misalnya utang piutang itu sunai dicatat. Mungkin di ayat bawahnya ini akan kita bawa, akan kita ya, dicatat terus ditakoki, kuwi sanggupe nyaur kapan? Oh, 3 bulan. Nah, dicatat terus syukur seedek seksine. Seksine si A, si B. Walaupun itu tidak wajib ya. Nah, maka kalau kita itu mengamalkan ayat itu, mengamalkan dengan cara begitu, karena ini enek dalile, maka kita utang piutang pun itu juga untuk ganjaran, untuk pahala. Gitu, ya. Karena kita dengan cara tadi, begitu juga misalnya Anda menikah dengan cara Islam, mengupayakan dengan cara Islam, cara ning golek bojo ya dengan cara Islam, maka itu nanti juga Anda sudah mendapatkan pahala tersendiri. Bahkan di dalam perkara-perkara yang mubah, ketika itu diniatkan dalam perkara ibadah, maka itu menjadi ibadah. Mubah misalnya olahraga itu kan mubah nggih. Makan, kemudian tidur, itu hukum asalnya mubah. Tapi itu kita niatkan untuk ibadah, misalnya tidur siang, tujuannya nanti malam, yang sholat malam genera ngantuk, yang ngaji genera ngantuk, maka tidur siangnya itu bernilai ibadah. Anda kuliah, misalnya mas-mas mahasiswa ini, kuliah itu hukum asalnya mubah. Ora dosa ya ora entuk ganjaran. Ning yen diniatkan untuk ibadah, misalnya nanti kalau dapatkan ilmu bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menyenangkan orang tua, maka Anda kuliah itu bernilai ibadah. Nah, ini nggih, maka mari kita dalam hidup itu tidak bisa terlepas dari sendi-sendi syariat Islam, sekecil apapun itu. Nomor 2. Ya. Jadi monggo, walaupun kadang-kadang ini juga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya. Apalagi rumah cedak masjid itu ngertiin wong Islam niku ikhlas-ikhlas itu kadang-kadang dimanfaatkan ya, titik-titik njaluk, titik-titik nah gitu ya. Tapi mari kita ini berusaha untuk ada empati kepada orang lain. Dia pusi, yo. Nggih. Yen dia pusi nggih dipasrahke teng kene Allah nten nggih. Niki tidak harus mengikhlaskan nggih. Ya wis tak tuntut ning akhirat, nah itu yo oleh itu nggih. Sok ben tak ade ning akhirat itu boleh. Nomor 3. Ya, jadi kita berinteraksi, kita berhubungan, ya, kita bergaul, bertetangga, itu di dalam Islam bukan hanya berdasarkan antara untung dan rugi. Ya. Ah aku gak aku kumpul karo kae. Lah ngopo ora mbateni yo. Malah rugi terus nggih. Angger jajan kon jajake terus. Ah ini salah. Jadi mari kita bergaul dengan orang, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan orang itu dalam rangka juga ibadah mencari maslahat. Nggih. Kayak gitu nanti sing sijine ya pinter ngomong lah kan tak ganjaran ora gelem. Kan jajak kami untuk ganjaran to kowe kuwi. Nomor 4. Ya. Yeah. Jadi orang yang beriman itu hendaknya tidak memisahkan aktivitas keduniawian itu dengan akhirat. Segala sesuatu itu mari kita bingkai untuk kepentingan akhirat. Tadi saya contohkan Anda kuliah. Nggih, termasuk tadi Anda olahraga, Anda tidur, Anda makan, ini iso untuk ganjaran itu piye gitu loh nggih. Tadi caranya makannya itu diniatkan tinggo untuk nanti nambah stamina dan sebagainya. Nggih. Nomor 5. Zuhri. Apa yang dilakukan manusia di dunia ini semuanya akan dihitung dan menentukan nasib dan kebanyakan di akhirat. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini bukan hanya berhenti di dunia. Berbeda dengan hewan, berbeda dengan binatang. Binatang harus dibelah barbar. Enggak enak urusane itu nggih. Nah. Walaupun nanti ada itu nggih. Hadis itu domba itu nanti akan dipertemukan di akhirat untuk saling menanduk domba yang pernah ditanduknya, domba yang pernah menanduknya gitu nggih. Ya jadi monggo bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, mari semuanya ini kita bingkai dalam hingga akhirat, kita niatkan untuk mencari kehidupan akhirat ini. Jadi dari wong iman itu anggar semuanya itu tinggal akhirat, apa-apa itu gampang, apa-apa itu enteng. Bahkan tadi termasuk ketika diapusi itu orang grantes. Yo sakit hati, yo wong jeneng wong diapusi, ning ora loro banget gitu loh. Nah. Kebalikan dengan Allah, wah aku diselengkan untuk benteng akhirat. Ya. Nah. Nggih. Ning yen itu ra mikire keto kayak gitu to grantes stres kepengin mung kepengin gebuki wae gitu nggih. Nah, kita ya wis sok ben ning akhirat muga-muga aku dicelengan sok ben tak tagih titenono kowe. Ah gitu nggih. Yen ngeten iki pilih ngapusi apa pilih diapusi? Ra pilih loro-lorone. Boleh tahu, boleh tempe, boleh siwak. Nomor 7. Jika menagih piutang, hendaklah dengan cara yang baik. 6 nggih. Jika menagih piutang adalah dengan cara yang baik. Nggih. Orang gowo debt collector. Nggih. Orang gowo bodyguard. Ya, dengan cara yang baik. Kan ora digebuki sik ora metuwe. Ya, ini semuanya nasihat untuk orang yang utang nggih. Lah, ini juga saya perlu nasihatkan kepada orang yang punya utang ya. Ya ini so sak durunge ditagih niki wis nyaur. Karena gini nggih, nanti ada riwayat bahwa orang yang punya utang itu keberkahan kehidupannya, keberkahan rezekinya itu juga dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita ngati-hati, maka jangan seneng kita ini napa duwe utang. Syukur punya prinsip katimbang duwe utang pilih ngedol barang. Itu prinsip yang baik. Ora duwe apa-apa, ora apa-apa sing penting ora duwe utang. Nah. Kita kepengin kendaraan duwe dite 2 juta ya, yen iso sak ngisore 2 juta kan gitu to nggih. Nah. Nomor 7. Ya, niki sikap yang terbaik begitu, ya. Jadi dikasih kelonggaran. Yowis tak kayak waktu neh, kok dong iso yowis disaur separuh lah, nah, gitu, ya. Atau yowis rasa disaur apa-apa lah, gitu, ya. Neng kita sing diutang niku ampun ngantos duwe mentalitas muga-muga dan si lunas kewe ya. Nah, ini gue ya. Terakhir. Jika menangkan kebaikan itu semua adanya ikhlas mencari keselamatan. Ya. Termasuk sing ngutang ke, termasuk sing diutang, itu juga mari kita itu mencari kebaikan dan kemuliaan akhirat. Ya. Karena kalau hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan dunia, ini nambah rugi kita hidup ini ya. Akeh rekosone daripada enake yang kita itu hanya untuk mencari keberuntungan di dunia. Kemudian ada hadis lain ya Bapak saudara sekalian, siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia maka Allah akan meringankan kesulitannya nanti di akhirat. Nah, ning akhirat itu orang itu berada di dalam harap-harap cemas, berada di dalam kesulitan yang sangat. Tapi orang-orang yang mau meringankan, mau ngendeng-ngendengi kesulitan sesama muslim, maka Allah akan meringankannya. Bahkan fit dunia wal akhirah nggih, kalau di hadisnya itu nggih, di dunia dan di akhirat. Nah, ini ada hadis lain di sini. Man nafasa an gharimihi, siapa yang meringankan dari hutangnya, au maha anhu, atau menghapuskan dari hutangnya, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, maka dia berada di dalam naungan ars nanti di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Kemudian untuk besok ini ayatnya cukup panjang ya. Sebelum kita akhiri, monggo. Saya mengenai amalan dengan orang di luar Islam. Apakah kita menetap di luar Islam, apakah Pertama, kalau menurut zahir hadisnya ini menggunakan kata man, siapa ya, berarti ini baik muslim dan orang muslim. Apalagi dalam perkara muamalah itu memang tidak membedakan antara Islam dan non Islam gitu ya. Nah, tapi kalau Anda misalnya aku ngikhlaske kira ra ikhlas aku. Nah, soben tak takini akhirat. Nah, itu yo sah saja. Gitu ya. Jadi boleh saja karena itu hak kita semua. Ya. Tapi Allah alam nggih, setahu saya karena hadisnya itu zahirnya adalah umum, maka ini kembali apa berlaku untuk kepada muslim dan non muslim. Allah alam bisawab. Mas Gofur dulu. Oh, okay. Contohnya apa nih? Ya yang jelas untuk orang yang punya hutang itu tetap punya kewajiban untuk nyaur, entah itu kepada lembaga atau kepada bank, itu tetap punya kewajiban untuk nyaur ya. Jadi malah kini bangera nyaur apa-apaan guni negoro. Nah, tidak ya. Tetap kita punya kewajiban untuk nyaur ya. Tapi apakah ini juga berlaku di sini? Allah alam bisawab ya. Nomor orang apa? Orang yang memandikannya. Terus maksudnya? Tolong diulangi ya, kurang jelas saya. Mencari tinggal. Terus dia diwajah untuk orang memandikannya, namanya dia lupa. Terus untuk memandikannya, kata nanti tanya kalau dia itu kata tukang mencari baja ada catatannya, maka dibayar semua. Terus mana kalau hotel langsung berpikir gimana ketika ada orang tua kita meninggal, nggak ada catatannya, tiba-tiba ada orang yang nangis. Gini ya, justru ketika ada orang yang menangis, kita ini sebagai anak beruntung ya. Perkara dia ngapusi atau tidak itu urusannya dia. Tapi ketika ada orang yang menangis, maka sebaiknya kita sebagai anak itu syukur ada apa? Ada bukti ya atau ada. Ya. Nah kalau ada bukti kita menghukumi dengan hukum dohir. Menghukum dohirnya gimana ya, dia merasa duwe apa, merasa punya piutang ya, kita nyaur. Karena kita juga tidak bisa, omongan dia bisa salah bisa benar kan gitu loh. Nah itu maka itu kita punya kewajiban nyaur. Lah misalnya dia tentu ngampusi, kita dengan akhirat tidak rugi gitu loh. Ada yang lain? Ibu-ibu mungkin? Ibu-ibu yang gaya ini ngutang ke? Biasanya ibu-ibu seneng ngutang ke. Oke, kalau enggak ada saya kira cukup. Akhiru qouli hadza, astaghfirullahaladzim, walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullahaladzim.